Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang dengan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. Merupakan keistimewaan yang berharga bagi seorang Muslim. Allah pertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Rasa syukur sekaligus rasa harap yang ada di dalam dirinya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kembali dirinya dengan bulan suci Ramadan pada tahun selanjutnya, sehingga mereka bisa merangkai amalan-amalan saleh dan amalan-amalan sunnah, sehingga meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur orang-orang yang beriman kepada Allah harus diwujudkan dengan mengamalkan amalan-amalan saleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Sekaligus kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat ya para shiddiqin dan salihin, dan insyaallah kepada kaum muslimin dan muslimat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan keyakinan yakni kematian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam bulan Ramadan, seorang mukmin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, seseorang yang berbahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu mereka mengisi waktu-waktu dan hari-harinya perjumpaan mereka dengan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan saleh yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat melembutkan hati mereka dan tidak mengeraskan hati mereka, sehingga hati ini senantiasa mengarahkan mereka untuk condong kepada kebenaran dan mengamalkan kebenaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang yang hidup di dunia ini kecuali mereka senantiasa berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berbahagia berjumpa dengan Ramadan kemudian mengisi waktunya dengan amalan-amalan saleh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan yang kedua, orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan merasa dirinya terbebani dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka keluar pada hari raya Idul Fitri, mereka merasa sudah terbebas daripada penjara yang selama ini sudah mengurung mereka. Mereka terbebas daripada beban kehidupan yang selama ini mereka tahan haus dan lapar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, mereka melewati hari-harinya di bulan Ramadan tetapi mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan mereka kepada Allah dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan prestasi yang luar biasa dari seorang hamba ketika Allah bersihkan mereka dari segala dosa, maka Allah hindarkan mereka daripada api neraka Jahannam. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza." Siapa yang dihindarkan oleh Allah dari segala dosa-dosanya, diampuni oleh Allah, dihindarkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad faza. Ini orang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidaklah kehidupan dunia yang selama ini dikejar oleh manusia adalah perhiasan yang menipu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu apa yang kita dapatkan setelah Ramadan ini? Apakah kita akan sia-siakan atau kita terbuai dengan berbagai macam keindahan-keindahan dunia dan tidak terbebani dengan sebuah syariat di bulan-bulan yang lain sebagaimana bulan Ramadan, sehingga amalan yang sudah kita rangkai sedemikian indahnya di bulan Ramadan kita tinggalkan begitu saja? Kita menjadi orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengucapkan kepada sahabat, "La takun nisra fulan kana yaqumu layluhu tsumma yatrukuhu." Jangan kamu menjadi seperti si fulan. Kenapa? Apa gerangan Rasulullah sampai membenci si fulan? Sampai menyuruh sahabatnya untuk tidak seperti si fulan. "Kana yaqumu layluhu tsumma yatruku." rukuh adalah si fulan melakukan sholat malam pada hari-harinya, kemudian dia meninggalkan sholat malam di hari-hari yang berikutnya. Maka tidak ada kata lain, dengan Ramadan kita wajib menjadi seorang muslim yang istiqamah untuk menjalankan ibadah dan rangkaian amal yang sudah kita pupuk dan kita semai di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan hasilnya di hari raya Idul Fitr. Kemudian kita pun menjaganya sampai Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb mereka adalah Allah, mereka bertauhid kepada Allah, mereka beribadah, mereka berharap, mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah, mereka senantiasa continue di dalam menjalankan amal saleh mereka, maka Allah akan berikan keistimewaan kepada mereka, yaitu alla takhafu wa la tahzanu. Maka janganlah mereka itu merasa sulit, janganlah mereka itu merasa bingung, janganlah mereka merasa sedih di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan juga kabar gembirakan kepada mereka orang-orang yang istiqamah dengan amalnya, bahwa Allah sudah sediakan surga Allah bagi mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah pasca Ramadan? Apakah kita hanya sekedar beramal di Ramadan, menjadi hamba Ramadhani, menjadi hamba bulan Ramadan saja, kemudian di bulan-bulan lain kita tinggalkan? Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Maka ada beberapa hal yang akan membuat kita semakin istiqamah untuk mengamalkan amalan-amalan salih yang sudah kita rangkai indah di bulan Ramadan. Yang pertama, kita senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini tidak dicondongkan kecuali kepada agama. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca ya maqallibal qulub sabit qalbi ala dini? Kenapa engkau selalu membaca ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Sungguh jari-jari Bani Adam itu, sesungguh hati-hati Bani Adam itu berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat lain, "Yuqallibu kaifa yasha." Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan keinginannya. Kalau Allah mau memberikan hidayah kepada mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau Allah mau menyesatkan mereka, maka tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita. Maka semuanya diawali daripada rasa harap dan juga rasa khauf seorang mukmin. Apabila memiliki dua sifat yang besar, al-khawfu wal-raja, hanya takut kepada Allah hati ini dan tidak takut kepada selain daripada Allah, itu menandakan kesucian hati. Dia tidak takut dengan kemiskinan, dia tidak takut dengan musuh-musuh, dia tidak takut dengan perlakuan sia kepada dirinya, tidak pernah takut. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan yang kedua, hati mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhir setiap salat kita tasyahud, kita berdoa kepada Allah, ya maqalibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati berada di atas agamamu. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah harus senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beramal saleh. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ibadah yang tidak dibuat-buat ketika di depan manusia. Ibadah yang tidak hanya sekedar dilihat oleh manusia, ditampilkan semua amal saleh yang terhebat, yang terbaik yang dia punya. Sementara ketika sedang sendiri, ketika sedang tidak dilihat oleh manusia, ditinggalkan oleh dirinya segala jenis amalan-amalan saleh. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya untuk istiqamah di atas kebenaran. Dia tidak mengada-ngada dalam setiap amalan-amalan di depan manusia ataupun ketika tidak berada di manusia. Maka sungguh orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim beliau mengatakan, "Wa ma la yaqulu lahu la yanfa'u wa la yadumu." Segala sesuatu yang tidak didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala pasti tidak bermanfaat dan tidak akan pernah kekal dilakukan oleh seorang hamba. Dan juga di dalam istilah lain dikatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah, yabqa, pasti akan langgeng dilaksanakan oleh setiap hamba. Maka tanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Dan solusi yang ketiga agar kita istiqomah pasca Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh adalah kita membiasakan amalan yang kecil tetapi rutin, tetapi kontinu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul amali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Sebaik-baiknya amal di sisi Allah bukan yang besar-besar kemudian ditinggalkan, tapi amalan yang terbaik di hadapan Allah yang kecil tetapi dalam, dilaksanakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya seluruh amalan-amalan kecil dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan perintah Allah karena mereka sudah terbiasa dirinya itu untuk beristiqomah di atas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala pelihara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, agar kita senantiasa istiqomah pasca Ramadan ini, kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya ditinggikan derajat seorang hamba itu dengan amal. Ditinggikan derajat seorang hamba dengan hati dan juga dengan amal. Maka siapa yang mengetahui kebenaran ini, maka hatinya, dirinya senantiasa mampu untuk beristiqomah. Senantiasa berada di atas ketaatan, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, agar senantiasa istiqomah di atas kebenaran, kita harus memperbanyak bermuhasabah. Bermuhasabah bahwa diri kita ini adalah seorang manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki surga, kita tidak memiliki neraka. Kita tidak memiliki pembalasan. Maka senantiasakanlah hati ini untuk bermuhasabah. Betapa kecilnya, betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah. Tidak perlu manusia ini menjadi orang-orang yang sombong. Sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi ya Rasulullah, apakah sombong itu dengan seseorang yang memakai baju pakaian bagus atau mungkin memakai segala fasilitas dunia yang bagus? Kata Rasulullah, bukan itu yang sombong. Tapi sombong itu adalah al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Yaitu adalah mereka itu meremehkan manusia, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran mereka tidak pedulikan. Tetapi akal mereka lebih mendominasi kehidupan mereka. Di dalam memutuskan, mereka semena-mena. Seakan-akan akal itu lebih dominan. Seakan-akan pikiran lebih dominan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka merendahkan wahyu Allah dengan mengatakan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak sedemikian indahnya untuk kehidupan manusia. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong, maka semua mereka akan masuk dalam neraka jahannam. Tidak akan masuk dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan. Adapun yang keenam, agar kita istiqomah di atas kebenaran, kita harus memilih-milih teman kita. Karena almar'u ma'a man ahabba. Kata Nabi SAW, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau ingin melihat kebaikan seseorang, falyanzur man yuqalil. Kamu lihat siapa temannya. Maka sebaik-baik teman seseorang adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqi." Jangan sekali-kali kita itu berteman kecuali dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa la ta'kul ta'amaka illa taqi." Jangan makanan-makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman yang baik adalah bagaikan kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kita bisa memberinya atau mungkin kita bisa mendapatkannya atau nyobain minimal. Tapi kalau berteman dengan teman yang buruk, bagaikan berteman dengan tandai besi. Kita akan merasakan panasnya atau terkena percikan api tersebut. Maka lihat, agama seseorang itu dilihat daripada temannya, daripada tempat duduknya, daripada majlis-majlisnya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Karena teman yang buruk akan membawa kepada keburukan, dan teman yang saleh akan membawa kepada kesolehan. Jemaah, ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pautkan hati kita untuk senantiasa berada di atas keistiqomahan. Karena orang-orang yang beribadah kepada Allah lalu mereka tidak istiqomah, maka ibadah ini justru malah akan menghancurkan dirinya. Tapi siapa yang beribadah sedikit tapi dia istiqomah, maka keistiqomahan ini akan membawa dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sha'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama pada satu Syawal ini kita senantiasa memperbaiki diri kita dan juga segala jenis amalan-amalan soleh kita. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa amalan-amalan soleh kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terbaik bagi seorang hamba adalah mereka senantiasa berterus dalam beramal soleh, kontinu dalam beramal soleh, senantiasa istiqomah. Karena siapa yang istiqomah di atas kebenaran, walaupun badai itu akan menerpa, walaupun ujian-ujian itu akan menimpa dirinya, walaupun mungkin dia harus merasakan kelaparan, kehausan, rasa sakit hati, dan juga berbagai macam ujian-ujian yang Allah timpakan kepada dirinya, maka tidak akan pernah menggoyahkan hatinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba al-qaum ibtalahum." Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Semakin besar, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita dalam agama ini, maka semakin besar cinta Allah kepada kita semua. Dan sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar-besarnya ujian adalah melihat daripada kualitas amalnya. Maka sebagus-bagusnya amal dilihat daripada seberapa besar ujian yang Allah datangkan kepada dirinya. Maka jangan pernah kita berkecil hati ketika ada orang yang menghina kita dalam agama. Jangan pernah berkecil hati ketika ada orang yang mengucilkan kita karena kita beragama. Jangan pernah berkecil hati ketika ada orang yang membenci kita dan beragama. Karena sesungguhnya hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib menjaganya. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang taghabul, yaitu orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dan juga di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk senantiasa berada di atas jalan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita menjaga ukhuwah Islamiyah walaupun banyak manusia yang ingin menghancurkannya, walaupun banyak manusia yang mencabik-cabiknya. Jangan kita menjadi seperti orang yang sudah memintal kemudian kita buyarkan kembali dan cerai-beraikan kembali. Kita jaga ukhuwah Islamiyah dan kita perkokoh keimanan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berada di arsana senantiasa mendengar setiap keinginan-keinginan dan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan setiap permintaan-permintaan kita.